Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Muhni fi Ta'limin Nahwi. Kita masuk halaman 209, yaitu tentang contoh-contoh kalimat yang sudah di-i'rab. Namaliju mu'rabatun. Al-jumlatul ula, hadaral musafiruna illa musafiran. Kalimat yang pertama, hadaral musafiruna illa musafiran. Para musafir telah hadir, kecuali satu musafir. Nah, kita lihat i'rabnya, hadara fi'lun madin mabniyun 'alal fathhi. Hadara adalah fi'il madhi mabni fathah. Al-musafiruna fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-wawu. Al-musafiruna fa'il yang dirafa', tanda rafa'nya adalah wawu. Illa harfu istisna'in mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Illa adalah huruf istisna mabni sukun, tidak punya posisi i'rab. Musafiran mustasnan mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu zahiratu. Dan musafiran adalah mustasna yang dinasab, dan tanda nasabnya adalah fathah yang tampak jelas. Kemudian al-jumlatu saniyah, maja'a illa aliyun. Kalimat yang kedua, maja'a illa aliyun. Tidak ada yang datang kecuali Ali. Maknanya yang datang itu hanya Ali. Karena susunan yang diawali dengan ma diikuti dengan illa itu dari sisi faidah adalah li'ifadatil hasr, untuk menunjukkan faidah pembatasan. Maja'a illa aliyun, yang datang itu hanyalah Ali. Kita lihat i'rabnya, ma harfu nafiyin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Ma adalah huruf nafi mabni sukun, tidak punya posisi i'rab. Ja'a fi'lun madhin mabniyun ala al-fathhi. Ja'a adalah fi'il madhi mabni fathah. Illa harfu istisna'in muhmalun lil hasri mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Illa di sini adalah huruf istisna yang tidak dipakai, maksudnya tidak mengamalkan. Lil hasri yaitu untuk faidah pembatasan. Mabni sukun tidak punya posisi i'rab. Ya, karena ini merupakan kalam mufarrah, yaitu yang tidak disebutkan mustasna minhunya, sehingga illanya itu adalah muhmal, seakan-akan tidak ada nafi dan tidak ada illa, didatangkan dengan bentuk itu adalah lil hasr. Ya, sehingga seakan-akan kalimatnya ja'a aliyun. Ya, tapi diawali dengan ma, diikuti dengan illa, menjadi maja'a illa aliyun, faidahnya hasr. Kemudian aliyun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Aliyunnya adalah fa'il yang dirofa', tanda rofa'nya dhammah yang tampak jelas. Kemudian al-jumlatu salisatu, ma marartu bi ahadin illa Muhammadin. Saya tidak melewati seorang pun kecuali Muhammad. Artinya saya hanya melewati Muhammad. Ya, maka di sini i'rabnya adalah ma harfu nafiyin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Maknanya adalah huruf nafi, dia mabni sukun, tidak punya posisi i'rab. Kemudian marartu, ya, marartu fi'lun madhin mabniyun ala sukun wa ja'u fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, pada marartu di situ merupakan fi'il madhi mabni sukun, sedangkan ta'nya adalah fa'ilnya. Ya, karena ketika ada fi'il madhi bertemu dengan ta'mut harikah, ya pasti berubah menjadi mabniun ala sukun. Kemudian bi ahadin, alba'u harfu jarin mabniun ala al-kasri ila mahalla lahu minal i'robi. Bi ahadin, alba'u ba'nya adalah huruf jar mabni kasrah, ya, mabninya menggunakan kasrah. La mahalla lahu minal i'rab, tidak punya posisi i'rab. Wa ahadin ismun majrurun bil ba'i wa alamatu jarihil kasratu zahiratu. Sedangkan pada lafaz bi ahadin ba'nya huruf jar mabni kasrah, tidak punya posisi i'rab, dan ahadinnya isim yang dijar oleh ba, tanda jarnya kasrah yang terlihat. Ya. Kemudian illah harfu istisna'in muhmalun mabniun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rabi. Illahnya huruf istisna, tapi dia muhmal, tidak terpakai, tidak menjadikan lafaz setelahnya dinasab sebagai istisna. Ya. Dia mabni sukun, tidak punya posisi i'rab. Kemudian Muhammadin badalun badalu ba'din min kullin majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu. Sedangkan Muhammadinnya, dia badal ba'd min kull majrur dijar, dan tanda jarnya kasrah yang tampak jelas. Ya, karena di sini dia badal untuk ahadinnya, ya, ma marartu bi ahadin illa Muhammadin. Ya, maka Muhammadinnya diniatkan sebagai badal. Kemudian al-jumlatul rabi'atu hadaratul labu ghaira talibin minhum. Para siswa telah hadir selain satu siswa di antara mereka. Ya, maka i'rabnya hadara fi'lun madhin mabniun 'alal fathhi. At-tullabu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatu dhahiratu. Ghaira mustasna mansubun, ya, ghaira di sini dia mustasna yang dinasab, wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu wa huwa mudhafun. Tanda nasabnya fathah yang tampak jelas, dia adalah mudhaf, sedangkan talibin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarihi al-kasratu dhahiratu. Ya, sedangkan talibin adalah mudhaf ilaih, dia dijar, tanda jarnya kasrah yang zahirah. Minhum al-jaru wal-jaru al-jaru wal-majruru fi mahalli jarin na'tun li talibin. Dan minhumnya jar majrur pada posisi jar. Ya, jadi jar majrur minhum itu fi mahalli jarin. Kenapa? Na'tun li talibin, dia na'at bagi lafaz talibin. Ghaira talibin minhum, selain satu siswa yang ada dari mereka. Kemudian yang kelima, al-jumlatul khamisah hadaratul labu ma'ada taliban minhum. Ya, telah hadir para siswa selain satu siswa di antara mereka. Ya, di sini ada ma', maka setelah ada wajib nasab sebagaimana sudah kita bahas. Ya. Hadara fi'lun madin mabniun 'alal fathhi. At-tullabu fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Ma harfu masdarin mabniun 'ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rabi. Ma di sini adalah huruf masdar mabni sukun, tidak punya posisi i'rab. Sedangkan ada fi'lun madin mabniun 'ala fathil muqaddari man'a min dhuhurihi ta'adduru. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Sedangkan ada fi'il madhi mabni fathah yang dikira-kirakan, ya, yang menghalangi tampaknya fathah tersebut, ya, adalah at-ta'adzur, ya, karena ta'adzur ketidakmungkinan, karena dia fi'il yang berakhiran dengan huruf alif, ya, sehingga fathahnya fathah muqaddar. Sedangkan fa'ilnya mana? Fa'ilnya dhamir mustatir yang dikira-kirakan dhamir huwa. dan taliban maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiratu minhum al-jaru wal-majruru fi mahalli nasbin na'tun li talibin. Ya, pada minhumnya jar majrur posisinya nasab na'at bagi talibinnya, sehingga taliban minhum satu siswa yang ada di antara mereka. Itu itulah gambaran mengi'rab kalimat-kalimat yang berkaitan dengan mustasna, ya, yang berkaitan dengan mustasna. Ya, semoga kita diberi kemudahannya di dalam memahami i'rab dan juga mempraktekkan i'rab. Ya. Dan perlu diketahui bahwasannya kita bisa mengi'rab kalimat apabila kita sudah mengetahui kedudukan dari masing-masingnya. Ya. Dan mengetahuinya juga diantaranya berkaitan dengan makna yang ada, sehingga saling berkaitan, ya, saling berkaitan antara faham kedudukannya, faham maknanya, kemudian faham mengutarakan bagaimana cara mengi'rabnya, ya. Dan ini tentunya ya sering ana sampaikan, diawali dengan menghafalkan, ya, diawali dengan menghafalkan. Demikian ikhwani akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.